الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأراضين أحمده جل في علاه على نعمه الكثار وعطائه المدرار وآلائه الغزار أحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أحمده على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة الأهل والمعافاة أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده سبحانه وتعالى بمحامده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإيمان وتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه خير العبيد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها الجمع الكريم أيها الإخوة الأفاضل ويا أيتها الأخوات الكريمات يا من اجتمعتم في هذا البيت المبارك من بيوت الله تبارك وتعالى ترجون باجتماعكم هذا خير النوال وجزيل العطاء وعظيم الثواب ولن يخيبكم الإله الكريم والجواد المحسن سبحانه وتعالى قد جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر فقال ما أجلسكم قلنا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به فقال عليه الصلاة والسلام آلله ما أجلسكم إلا ذلك استحلفهم بالله آلله ما أجلسكم إلا ذلك قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته فتأمل هذا الخير العظيم والفضل العميم لمن يجلس مثل هذا المجلس يذكره الإله جل في علاه في الملأ الأعلى، وهذه كرامة عظمى ومنة كبرى، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين في اجتماعنا هذا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعله سبب خير ورفعة لنا إلى إقبال وعناية بطاعة الله عز وجل وما يقرب إليه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menciptakan semua makhluknya. Dialah yang maha menegakkan langit-langit dan bumi. Maka aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmatnya yang demikian banyak dan tidak terhingga, berbagai macam anugerah dan pemberiannya yang demikian berlimpah. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala pemberiannya yang dilimpahkannya kepada kita yang bermacam-macam, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, baik yang bersifat khusus maupun umum. Aku memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diturunkannya Al-Quran, kemudian nikmat bagi kita yang mendapatkan keluarga yang baik, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak, pujian yang baik yang diberkahinya. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang pantas bagi kebesaran dan keagungannya. La uhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu ya Allah. Engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sebagai persaksian yang menetapkan keimanan, yang menetapkan tauhid, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, utusannya, kekasihnya, makhluknya yang paling mulia dan khalilnya di dunia ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, adapun selanjutnya, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang datang di masjid ini untuk berkumpul, di masjid yang diberkahi ini untuk berkumpul dalam mengharapkan, dengan mengharapkan pahala yang besar, mengharapkan balasan yang mulia, yang insya Allah dengan taufiknya tidak akan luput dari kalian, dari kita semua, kebaikan-kebaikan dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sahih Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai kami. Pada waktu itu kami sedang duduk bermajlis. Kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di satu majlis, di satu kumpulan, yang kemudian tujuannya kami duduk di masjid tersebut adalah untuk mengingat besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mengingat nikmat Islam dan iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ajlasakum?" Apakah yang menyebabkan kalian duduk di masjid ini? Fakulna, maka kami katakan, "Jalasna natadzakarul Islam wa ma manna alaina." kami duduk di sini dalam rangka mengenang, mengingat-ingat nikmat Islam dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahi ma ajlasakum illa dzalik." Demi Allah, apakah kalian tidak datang ke masjid ini? Demi Allah, apakah kalian tidak duduk di masjid ini kecuali karena alasan tersebut? Maka para sahabat pun menjawab, "Demi Allah, kami tidak duduk kecuali untuk tujuan itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, bukanlah aku meminta kalian bersumpah karena ragu terhadap niat kalian, karena menuduh kalian berdusta, bukan. Akan tetapi aku meminta kalian mengatakan itu karena barusan saja malaikat Jibril datang kepadaku dan menyampaikan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan malaikatnya, membanggakan orang-orang yang hadir di masjid di hadapan para malaikatnya." Maka renungkanlah kaum muslimin yang mulia, renungkanlah keutamaan dan keagungan yang besar ini bagi orang-orang yang duduk di masjid, di majlis untuk mengingat kenikmatan Islam dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini diberkahinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai sebab untuk kita semakin menghadapkan diri, memberikan perhatian untuk selalu mentaatinya dan mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal jam'ul karim, inna liqa'i hadha bikum huwa al-liqa'u tsani. وفي لقائنا الأول قبل سنتين تقريبا أخبرتكم في هذا المكان بحبي لكم، ومن السنة إذا أحب المسلم أخاه أن يخبره، وها أنا أجدد إخباركم بذلك. وكيف لا أحبكم أيها الإخوة الأكارم، والذي جمعكم في هذا المكان هو محبة الله وطلب رضاه، ولا أزكي على الله أحدا، فهذا جمع ينشد أهله محبة الله ويطمعون في نيل رضاه، فأسأل الله عز وجل ألا يخيب جمعنا. اللهم إنا نسألك أجمعين أن تمن علينا بحبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد في شدة العطش. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pertemuanku dengan antum semua, ya ini pertemuan Syekh dengan antum semua, adalah pertemuan yang kedua kalinya. Yang pertama kali Syekh datang ke tempat ini untuk menyampaikan nasihat sekitar 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu Syekh menyatakan, mengungkapkan bahwasanya beliau mencintai anda semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslim mencintai saudaranya karena Allah, maka dia menyampaikan kecintaannya tersebut. Maka disinilah Syekh menegaskan sekali lagi dan mengucapkan sekali lagi bahwa dia mencintai antum semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin dia tidak mencintai anda semua wahai kaum muslimin? Kalian berkumpul di tempat ini, datang dari tempat yang jauh di tempat ini semata-mata karena dilandasi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. semata-mata karena menginginkan keridhaannya, maka dengan ini menjadikan seorang muslim akan bersemangat untuk meraih dan mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengusahakan sebab-sebab yang membawa kita kepada keridhaannya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar engkau menganugerahkan kepada kami kecintaan kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada semua amalan yang mendekatkan diri kami kepada kecintaan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepadamu lebih kami dahulukan dan kami utamakan daripada kepada kecintaan kami terhadap diri-diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada harta kami, bahkan kepada air dingin yang sejuk ketika kami dalam keadaan kehausan. Ayuhal mu'minun, inna mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala ajallu maqamat al-abidin وأرفع منازل السائرين. نعم، إن أجل الأعمال وأعظم الخصال محبة الله العظيم ذي الجلال والكمال، محبة الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، محبة الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، محبة الله الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، محبة الله الذي خلقنا من العدم وأوجدنا بعد أن لم نكن ومن علينا بالنعم العظام والعطايا الجسام التي لا حد لها ولا عد. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedudukan mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam Islam adalah kedudukan yang sangat agung bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang paling tinggi, yang sangat mulia dalam tahapan-tahapan seseorang yang menempuh perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian keadaannya. Sesungguhnya amalan yang paling utama, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang paling mulia, sifat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Al-Malikul Kudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah yang maha penguasa, yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha besar dan maha kuasa atas segala sesuatu. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia adalah yang maha menciptakan manusia, yang maha membentuk rupa, yang maha membentuk dan memberikan anugerah kepada manusia. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dari ketidakadaan, kemudian menciptakan mereka dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada mereka lahir dan batin, maka inilah anugerah yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, yang tidak ada batasan dan tidak mampu dihitung oleh manusia. Inna hadihil mahabbah ayyuhal mu'minun hiya ruhud din wa ghidha'ul qulub وشفاء الصدور وأساس السعادة وقوام الديانة، وهي الحياة الحقيقية التي من عدمها كان من جملة الأموات ولو كان يمشي ويتحرك ببدنه على الأرض. ومن فقدها كان من الخاسرين، فهي الفوز الحقيقي الذي من فقده كان من الخاسرين، وهي الشفاء الحقيقي الذي من فقده توالت على قلبه أنواع الأمراض والأسقام، وهو اللذة الحقيقية التي من فقدها توالت عليه الهموم والغموم والمكدرات. معاشر المسلمين، sesungguhnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang merupakan ruh yang menghidupkan agama seorang hamba. Inilah makanan hati yang sebenarnya. Inilah yang benar-benar bisa menyembuhkan hati dan jiwa seorang hamba. Bahkan inilah yang merupakan landasan segala kebaikan, segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah penyembuh yang sebenarnya. Maka barang siapa yang kehilangan dalam dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terhitung sebagai orang-orang yang mati, mati dengan kematian yang sebenarnya. Meskipun dia bisa berjalan di muka bumi, meskipun dia bisa bergerak di muka bumi ini, maka inilah penyembuh yang sebenarnya. Barang siapa yang luput darinya kebaikan ini, maka dia termasuk orang-orang yang rugi dengan kerugian yang sebenarnya. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa meraih keutamaan yang besar ini, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyembuh yang sebenarnya. Penyembuh yang barang siapa luput darinya, maka sungguh akan datang secara berurutan segala macam penyakit hati, segala keburukan-keburukan, segala bentuk kesulitan, segala bentuk kekalutan pikiran, dan hal-hal yang tentu akan sangat sangat menyakitinya. Mahabbatullah ayyuhal mu'minun hiya al-jalibatu lil-a'mal المحققة للكمال البالغة بصاحبها رفيع المقامات وعالي الخصال، فما أعظم شأنها وما أغزر عوائدها وفوائدها وما أكثر خيراتها وبركاتها وما ألذ وأهنى ما يجنيه المحبون الصادقون من خيرات عظام وبركات جسام في هذه الحياة الدنيا ويوم لقاء الله جل وعلا الملك العلام. وقد كان نبينا يقول في دعائه كما في جامع الترمذي وغيره: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وهي دعوة جدير بنا أجمعين أن نحفظها ونحافظ عليها. قوم مسلمين، sesungguhnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi motivasi utama untuk semangat mengamalkan amalan soleh. Inilah yang akan mewujudkan bagi seorang hamba segala macam kesempurnaan, kedudukan-kedudukan yang sempurna dalam Islam, yang akan membawa orang-orang yang memilikinya kepada kedudukan-kedudukan dan yang tinggi dan sifat-sifat yang mulia dalam Islam. Maka alangkah besar manfaat dan faedah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia ini, dan alangkah besarnya keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkannya, dan alangkah nikmatnya Alangkah nikmatnya orang-orang yang memiliki kecintaan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah besarnya kenikmatan yang akan diraihnya dan alangkah banyaknya kebaikan-kebaikan besar yang akan didapatkannya di dunia ini, terlebih-lebih ketika pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah termasuk doa yang diucapkan oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, dan aku meminta kepadamu kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu kecintaan kepada semua amalan yang mendekatkan diri kepada cinta kepadamu. Maka doa ini sangat pantas untuk kita berusaha menghafalnya dan untuk sering kita ucapkan dalam permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba Allah ahabbahu Allah. Wa idza ahabba Allah 'abdah hafizah wa a'ana ووفقه وسدده وأجاب دعاءه وأعاذه ونشر له المحبة والقبول في السماء والأرض. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أنه سبحانه وتعالى يسدده في أقواله وأعماله، ويحفظه في حواسه وجوارحه، ويجيب دعاءه، ويعيذه ويحفظه من كيد الكائدين وشر المعتدين. Maka barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, akan senantiasa melimpahkan taufiknya kepadanya, akan menolongnya, dan akan memberikan pengabulan terhadap doa-doa dan permohonannya. Oleh karena itulah dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh-sungguh aku telah menyatakan peperangan dan permusuhan kepadanya. Dan seorang hamba itu tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang bersifat sunnah, yang bersifat anjuran, sehingga setelah itu pun aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintai hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, dalam perbuatan tangan dan kakinya. Kemudian jika dia meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Yaitu makna hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya, akan senantiasa memberikan taufik, memberikan bimbingan baginya dalam setiap ucapan dan perbuatannya, dan akan menjaganya dari semua kebaikan, semua tipu daya orang-orang yang jahat dan ingin mencelakakannya. Warawa al-Imam al-Bukhari aidha fi kitabihi as-sahih min hadith Abi Hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا أيها الإخوة المؤمنون هو معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala jika dia mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai hambaku si fulan, maka cintailah dia. Kemudian malaikat Jibril pun mencintainya. Lalu setelah itu malaikat Jibril akan menyeru, mengumumkannya kepada semua malaikat yang ada di langit, sehingga semua malaikat pun mencintai hamba tersebut. Kemudian setelah itu dijadikan dalam hati-hati penduduk bumi kecintaan dan penerimaan terhadap hamba tersebut. Maka inilah kaum mukminin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kecintaan, akan menganugerahkan kecintaannya kepadanya. Wal muradu أيها المؤمنون بهذه المحبة محبة الله الذي هذا شأنها وتلك مكانتها المحبة المستلزمة للعبودية والذل والخضوع فالمراد بالمحبة محبة العبودية لله والذل له والخضوع له والانقياد لأمره لا مجرد الادعاء لأن الادعاء سهل على كل لسان ويسير على كل إنسان ولقد قال اليهود إخوان القردة والخنازير نحن أبناء الله وأحباؤه فمن السهل على كل أحد أن يدعي ذلك وليست العبرة بالدعاوى والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء فالمراد بالمحبة التي تلك آثارها وتلك ثمارها هي المحبة المستلزمة للعبودية والخضوع والذل لله عز وجل وإخلاص الدين له دون أن يسوى مع الله غيره في المحبة قال الله تعالى عن المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لأن المؤمنين حبهم لله خالص وأما المشركون فهم يحبون الله ولكنهم لا يخلصون له لا يخلصون له تلك المحبة بل يجعلون معه غيره فيها، ولهذا دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله وذبحوا لغير الله والتجأوا إلى غير الله. أما من يحب الله المحبة الخالصة المستلزمة للعبودية فإنه لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian agung gambaran tentang kedudukannya yang mulia adalah kecintaan yang mengandung konsekuensi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penghambaan diri dan selalu merendahkan diri di hadapannya. Inilah kecintaan yang benar, kecintaan yang mengandung konsekuensi penghambaan diri dan selalu merendahkan diri di hadapannya. Maka yang dimaksud dengan kecintaan di sini bukanlah sekedar kecintaan yang berupa pengakuan, yang hanya sekedar berupa pengakuan yang tanpa bukti. Karena yang namanya pengakuan semua orang bisa dan mudah melakukannya. Orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyebutkan dan mengaku pengakuan ini. Mereka mengatakan, Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan yang gampang diucapkan oleh semua manusia. Dan bukanlah yang menjadi ukuran kebenaran, hanya sekedar pengakuan tanpa dilandasi dengan bukti. Akan tetapi yang dimaksud dengan kecintaan yang sebenarnya adalah kecintaan yang mengandung konsekuensi penghambaan diri, ibadah, ketaatan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengandung konsekuensi mengikhlaskan kecintaan tersebut kepadanya, beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Inilah kecintaan yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sangat, kecintaan yang murni. Oleh karena itulah orang-orang yang beriman memiliki kecintaan yang murni, kecintaan yang tidak ada penyekutuan, tidak disertakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, kecintaan mereka tidak tulus, kecintaan mereka tidak murni, karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah mereka memohon kepada selain Allah, menjadikan perlindungan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman, maka semua itu hanya mereka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Rasulullah, katakanlah kepada semua manusia, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam semata-mata. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan inilah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali tunduk dan berserah diri kepadanya. ولهذا أيها الإخوة الكرام، طولب في القرآن الكريم من يدعي محبة الله أن يقيم البرهان على ذلك. ذكر الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: زعم قوم فقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يسمي أهل العلم هذه الآية الكريمة آية المحنة الامتحان، أي أن كل من يدعي أنه يحب الله فلينظر في أعماله، هل هو يتبع، هل هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان متبعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام سائرا على منهاجه القويم فهذه علامة بينة وأمارة ظاهرة على صدق المحبة. ولهذا قيل: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله. والله عز وجل لا يحب العبد بمجرد الدعاوى، بل إنما ينال محبة الله بالطاعة والاتباع والاقتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بإخلاص الدين لله، بالقيام بالأعمال التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أعمال كثيرة، ويتضمن السياق الإخبار بمحبة الله سبحانه وتعالى لأهل تلك الخصال، كقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونظائر ذلك في القرآن ونظائر ذلك في القرآن كثير. نعم. Oleh karena itulah kaum mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an terdapat satu tuntutan bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka diminta untuk membuktikannya dengan satu bukti yang nyata, sebagaimana yang disebutkan oleh imam ulama besar ahli tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab tafsirnya dari salah seorang ulama tabi'in yang mulia, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya beliau mengatakan ada sekelompok manusia yang mereka itu mengaku-ngaku mencintai Allah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat, kecintaan yang besar. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, jika kalian benar-benar jujur dalam pengakuan mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini mengandung pengertian setiap orang yang mengaku mencintai Allah maka harus mendatangkan bukti. Oleh karena itulah para ulama menamakan ayat ini dengan istilah ayatul mihnah, ayatul imtihan, ayat yang berisi ujian, yang berisi tes tentang benar tidaknya pengakuan seseorang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengandung arti Setiap orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dilihat. Dilihat buktinya. Apakah dia benar-benar mengikuti petunjuk yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar dia jujur dalam mengaku mencintai Allah, dan dibuktikan dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama Islam, mengikhlaskan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan menegakkan amalan-amalan yang sesuai dengan syariatnya, maka ini pertanda dia jujur dalam kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama sehubungan dengan makna ayat ini, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhab. Bukanlah yang menjadi masalah bagaimana mengaku mencintai, tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar kecintaan kita diterima dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencintai seorang hamba hanya sekedar dengan pengakuan yang tanpa bukti. Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima pengakuan cinta seorang hamba dengan dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikhlaskan agamanya untuknya, dan menegakkan amalan-amalan soleh yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang amalan-amalan soleh yang diridhoinya, yang sesuai dengan petunjuknya, yang amalan-amalan tersebut digandengkan dengan kecintaan kepada Allah bagi orang-orang yang mengamalkannya. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya, mencintai orang-orang yang meminta ampun kepadanya, dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya lahir dan batin. Ayuhal ikhwatu al-kiram, والفرقان بين المحبة الصادقة والمحبة المدعاة أن المحبة الصادقة تثمر العمل والطاعة والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن ثمرتها أعظم الثمار وأثرها أعظم الأثر، حيث يفوز المحبون الصادقون بجنة الله والنجاة من ناره والفوز برؤيته والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأما المحبة المدعاة فلا تثمر عملا ولا تنتج عبادة، بل يدعيها صاحبها وهو في تفريط في الواجبات وتضييع للعبادات وإقبال على المنهيات والمحرمات. وقد مر معنا في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمقام ليس مقام الدعاء، بل مقام جد وعمل، عناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين وبعد عن الحرام واجتناب للآثام، ثم منافسة في الرغائب والنوافل والمستحبات للرقي في الكمال والرتب العاليات. Maka saudara-saudara sama muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara kecintaan yang benar, kecintaan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sekedar pengakuan tanpa bukti, maka kecintaan yang jujur, kecintaan yang benar memiliki bukti, yaitu berupa adanya buah-buah yang menghasilkan amalan soleh, yang menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk yang disyariatkan dalam agamanya. Ini adalah buah dan bukti yang terdapat yang ada di dunia, buah dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di akhirat nanti, maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah dan hasil yang sangat manis, berbagai macam keutamaan-keutamaan yang sangat besar akan didapatkan oleh seorang hamba, yaitu mendapatkan kenikmatan di dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari azab neraka. Kenikmatan besar yang didapatkan oleh mereka-mereka yang mencintai Allah dengan benar, yang paling tinggi adalah ketika mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ini kecintaan yang murni dan benar. Adapun kecintaan yang sekedar pengakuan tanpa bukti, kecintaan yang dusta, maka kecintaan seperti ini tidak melahirkan ketaatan, tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Bahkan di antara mereka-mereka yang mengaku mencintai Allah tanpa bukti ini, kita dapati adanya kecenderungan untuk bermudah-mudah dalam melakukan perbuatan maksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak takut ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepadanya. Dalam hadis yang tadi telah kita bacakan, hadis kursi yang sahih, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada ketika dia melakukan kewajiban-kewajiban yang aku syariatkan. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah yang bersifat anjuran dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Maka kedudukan mencintai Allah adalah kedudukan yang membuahkan amalan soleh, membuahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menyempurnakan penunaian kewajiban-kewajiban kita, kemudian setelah itu bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan amalan-amalan yang bersifat nawafil, yang bersifat sunnah, yang bersifat anjuran, yang dengan itu akan membawa seorang hamba untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dan tingkatan-tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walil mahabbati as-sadiqah ta'mun wa ladzatun wa halawatun la yajiduha sahibu al-mahabbati al-mudda'ah. ففي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Kemudian kecintaan yang benar, kecintaan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa yang sangat nikmat dan lezat, memiliki rasa yang sangat indah. Yang ini tentu saja tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tapi tanpa bukti seperti yang dijelaskan tadi. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa memiliki tiga sifat ini, tiga perkara ini, ada tiga perkara yang barang siapa memilikinya, maka sungguh dia akan merasakan kelezatan dan kemanisan iman. Yang pertama, dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dicintainya daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Perkara yang kedua, dia mencintai manusia tidak lain semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia tidak suka, membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api. Kemudian juga dalam hadis yang kedua, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan kelezatan kemanisan iman. Siapakah dia? Akan merasakan kelezatan kemanisan iman. Man radiya billahi rabban, orang yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya semata-mata, sebagai zat yang diibadainya, dan kepada Islam sebagai agamanya, serta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. أيها الإخوة الكرام، وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصوارف والملهيات وتعدد وتنوع أبواب الشهوات وكثرة إثارة الشبهات، تضعف هذه المحبة ولربما أنها تضمحل، لا سيما وأن للإنسان عدوا يرى الإنسان ولا يراه الإنسان، ألا وهو الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. فهذا الشيطان الرجيم لا يريد من الإنسان أن يحب الله، ولا يريد أن يفوز بمحبة الله، محبة الله له. ولهذا فإنه في عمل دائب وجد متواصل، هو أعوانه من شياطين الإنس والجن لصرف الإنسان عن هذا المقام العظيم والمنال الرفيع، وهو يعمل بدأب لصرف الإنسان وإغوائه. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إلا قليلا، أي يغوي ويضل الذرية أجمعين إلا قليل. قال الله تبارك وتعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah dalam agama yang melemahkan keimanan manusia, kemudian timbulnya berbagai macam tarikan-tarikan syahwat yang melemahkan ketakwaan seorang hamba, disertai berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam agama, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam agama, tentu ini semua akan menjadikan lemahnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi akan mengikisnya habis sama sekali. Terlebih lagi, dengan kita ketahui bersama, bahwa seorang hamba, bahwa manusia itu memiliki musuh yang mampu melihatnya sedangkan dia tidak bisa melihat musuh tersebut, yaitu syaitan, iblis dan bala tentaranya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua daripada iblis dan tipu dayanya. Syaitan yang terkutuk tentu tidak menginginkan seorang manusia itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menginginkan seorang hamba itu bisa meraih mahabbatullah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, syaitan dan bala tentaranya dari kalangan jin maupun manusia selalu berupaya keras, bersungguh-sungguh dengan tidak henti-hentinya untuk berusaha memalingkan manusia dari kedudukan dan sifat yang mulia ini, berusaha menghalangi manusia dari sebab-sebab yang membawa mereka kepada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini dalam Al-Quran, wa idh kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka malaikat pun sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis yang enggan, dan dia mengatakan, a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud kepada manusia yang kamu ciptakan dari tanah. Kemudian iblis mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya manusia yang engkau muliakan ini ya Allah, sungguh-sungguh aku akan berusaha menyesatkannya, menyesatkan keturunannya, memalingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pergilah kamu, pergilah kamu, maka sesungguhnya engkau dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, mengikuti godaanmu, maka sungguh kami akan jadikan balasan kalian adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala di neraka jahannam. Kemudian godalah mereka, tariklah mereka ke dalam godaan-godaanmu dengan segala kekuatan yang kamu miliki, dengan semua bala tentaramu, dan berikanlah janji-janji manis kepada mereka, dan tidak lain janji-janji mereka itu adalah janji-janji yang menipu. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan ada kekuasaan bagimu untuk menyesatkan mereka kecuali orang-orang yang mengikuti jalanmu dari kalangan orang-orang yang tersesat, dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. وفي خضم هذه الفتن وأيضا ما استجد في هذا الزمان من أبواب للفتن والشر كثيرة لم تكن موجودة في زمن سابق وذلك من خلال القنوات الفضائية والمواقع التي في الشبكة العنكبوتية والتي تصل أيضا إلى الناس من خلال الأجهزة التي يحملونها في أيديهم وفي جيوبهم وتلك المواقع مواقع الشر الموبوءة ومواقع الفساد ومواقع الفتنة ومواقع الشبهات والشهوات ومواقع إشاعة الرذيلة والفحشاء تلك المواقع كان الشيطان أساسا في نشأتها وحاضرا لافتتاحها ولم يغب عنها بشروره ووساوسه ومكائده وحبائله لحظة لأن أثرها واسع وانتشارها كبير جدا في خضم ذلك كله يحتاج المحب الصادق أن يتنبه لهذه المحبة التي هي أغلى شيء وأثمن شيء أن تستلب منه في تلك الأسواق أسواق الرذيلة وأسواق الشر وأسواق الفساد التي من ترك لنفسه الإصغاء إليها والنظر إلى ما يبث فيها والاستماع لما يقال من خلالها أمرضت قلبه وأضعفت محبته وأججت في قلبه حب الشهوات وحب الرذيلة فبدل أن يكون قلبا محبا لله معظما لله يكون قلبا مريضا وقلبا فاسدا يحب الشهوات ويحب تتبعها والذهاب إلى أماكنها فبدل أن يكون محبا لبيوت الله ومحبا لطاعة الله يتحول إلى قلب محب لأماكن الرذيلة وأماكن الشر وأماكن الفساد وهذا كله يتطلب من المحب الصادق أن يحرص على حفظ هذه المحبة من الضياع وصيانتها من الذهاب مستعينا بربه سبحانه مجاهدا لنفسه والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika munculnya berbagai macam fitnah-fitnah kerusakan yang dahsyat ini, yang kemudian di zaman ini muncul berbagai macam sarana-sarana perusak yang baru, yang tentu saja di dalamnya terdapat berbagai macam sebab-sebab yang merusak, yang sebelumnya tidak didapati di zaman-zaman yang dulu. Seperti misalnya saluran-saluran televisi, internet, yang bahkan diantaranya bisa dengan mudah sampai ke tangan-tangan kita melalui handphone dan yang sejenisnya. Maka semua ini, semua keburukan yang merupakan godaan syaitan akan sampai dengan mudah kepada manusia, yang tentu saja syaitan mengusahakan semua sebab-sebab yang merusak ini dan bersungguh-sungguh untuk memudahkannya tersebar di kalangan manusia. Karena sarana-sarana yang merusak dengan alat-alat ini menjadikannya tersebar kerusakan dengan sangat luas dan cepat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, seorang hamba yang benar-benar jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membutuhkan untuk benar-benar menjadikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu sangat-sangat berharga, daripada harus dihilangkan, dimusnahkan dengan mengikuti alat-alat atau mengikuti sarana-sarana yang buruk dan merusak ini, yaitu dengan berusaha melihatnya atau berusaha untuk senantiasa menyibukkan diri dengannya, yang tentu saja semua ini merupakan sebab yang akan menjadikan hatinya berpenyakit, bahkan menjadi sebab akan melemahkan, bahkan mungkin menghilangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya, dan akan mengguncangkan keimanan dalam hatinya sehingga dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Maka yang tadinya, yang sebelumnya hati seorang hamba tersebut dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada amalan-amalan soleh, kemudian berubah hatinya menjadi hati yang sakit, yang selalu memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, yang tadinya dia mencintai tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang dipenuhi dengan keberkahan, tempat-tempat pengajian, berubah menjadi mencintai tempat-tempat yang rusak, mencintai tempat-tempat yang bawa kepada keburukan baginya. Maka ini semua menjadikan seorang hamba yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini menjadi perhatian bagi seorang hamba yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan untuk dijaganya keimanan dan kecintaannya kepada Allah, tentu saja dengan memohon pertolongan kepadanya, kemudian dengan bersungguh-sungguh berusaha menundukkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wal insan ayuhal ikhwatul kiram, idza istaslam لتلك الصوارف وألهته تلك الشواغل وقام بما تدعو إليه من شر وفتنة وفساد اضمحلت تلك المحبة ولربما تلاشت من قلبه، لأن المحبة الصادقة تثمر طاعة لله سبحانه وتعالى. أما أن يقيم الإنسان على الرذيلة والفساد والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يغالط نفسه في الادعاء بأنه يحب الله فهذه دعوة زائفة، كما قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang manusia mengikuti dan menyibukkan dirinya dengan kesibukan-kesibukan yang buruk tadi, dan bahkan mengikuti keburukan-keburukan serta berbagai macam kerusakan yang terkandung di dalam sarana-sarana yang buruk tadi, maka tentu saja kecintaan dalam dirinya akan hilang. Kecintaan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan hilang, bahkan mungkin akan lenyap tanpa berbekas sama sekali. Hal ini dikarenakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi akan membuahkan ketaatan kepada Allah, membuahkan kecintaan kepada amalan soleh. Adapun orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan sarana-sarana yang buruk dan merusak, sarana-sarana yang menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau setelah itu dia mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kecintaan yang palsu, kecintaan yang dusta. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair yang mengatakan, kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu mengaku mencintainya. Sesungguhnya orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa idza kanat tilka alwasail alhat وصرفت وشغلت، فما أحوج الناس إلى عودة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وعمل جاد لنيل رضاه، وإبعاد لأنفسهم عما يستجلب لها سخط الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت تلك الوسائل شغلت النفوس، فما أحوج الناس إلى أن يتذكروا ويتذاكروا الأمور التي تجلب لقلوبهم محبة الله، وتنمي في قلوبهم محبة الله، وتزيد في قلوبهم من محبة الله، ليبقى الحق ويذهب الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ومجلسنا هذا أيها الإخوة الكرام مجلس مذاكرة وتعاون وتذاكر وبيان لجملة من الأمور العظيمة الجالبة للمحبة، محبة الله عز وجل في القلوب. ولهذا أدعو نفسي وإخواني إلى حسن الإصغاء وتمام الانتباه، فإن الله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Kaum muslimin rahimakumullah, maka jika sarana-sarana yang merusak tadi benar-benar menyibukkan dan memalingkan perhatian seorang hamba dari kebaikan, maka sungguh-sungguh semua manusia butuh untuk segera kembali dengan jujur, kembali dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat dan kembali kepadanya, dan untuk beramal dengan sungguh-sungguh agar bisa meraih keridhaannya, serta menjauhkan diri mereka dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi diri mereka. Dan jika sarana-sarana tersebut benar-benar memalingkan manusia dari kebaikan, maka sungguh-sungguh kita semua butuh untuk mempelajari, merenungkan, dan mengingat kembali hal-hal, sebab-sebab yang bisa memotivasi, menumbuhkan munculnya, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, bisa menumbuh suburkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, supaya dengan ini semua kebenaran tersebut akan menetap dalam diri kita, dan dengan sendirinya kebatilan dan keburukan akan sirna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan hilang dan sirna. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita di majlis ini adalah dalam rangka untuk mempelajari kembali, mengingat kembali, dalam rangka untuk saling tolong-menolong, untuk menjelaskan hal-hal dan sebab-sebab yang membantu manusia, memotivasi mereka untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada diri kami sendiri dan kepada saudara-saudaraku sekalian untuk hendaknya memberikan perhatian yang serius, berkonsentrasi mendengarkan penjelasan ini, karena ini merupakan sebab untuk dimudahkannya kita mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, bagi orang-orang yang memiliki hati, atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia berusaha menghadirkan hatinya dan tidak lalai dari penjelasan yang disampaikan di hadapannya. Awalu الأسباب الجالبة لمحبة الله العناية الصادقة بالقرآن الكريم كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. العناية بالقرآن تلاوة وفهما وعملا، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وعندما تقرأ القرآن إما آية أو سورة أو جزءا من القرآن فلا يكن همك أن تختمه ختما سريعا، وليكن همك أن تعقل الخطاب وتفهم المراد وأن تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فإن القرآن أنزل ليعمل به. فإذا مررت بآية فيها أمر أو نهي أو خبر فوطد نفسك على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار لتكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. Adapun sebab-sebab yang akan membantu manusia untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang pertama dan utama adalah al-inayatus sadiqatu bil Qur'an, memberikan perhatian yang serius, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap Al-Quranul Karim, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa min wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Al-Quran yang tidak ada kebatilan, tidak ada kesalahan padanya, baik dari depan maupun belakangnya, karena diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna hikmah dan hukumnya, dan zat yang maha terpuji. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Al-Quran, yaitu dalam hal membacanya, membacanya dengan bacaan yang benar, berusaha memahami kandungan maknanya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, membacanya, memahami kandungannya, dan berusaha untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, agar mereka manusia merenungkan ayat-ayatnya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Apakah mereka tidak merenungkan, menghayati isi Al-Quran, seandainya Al-Quran itu berasal dari sisi selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mestilah mereka akan mendapati banyak pertentangan dan perselisihan padanya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, tidak menghayati isinya, atau memang hati-hati mereka telah terkunci, telah tertutup dari menerima kebenaran? Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana." Dan ketika diturunkan satu surat dari Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat dari Al-Qur'an ini?" Maka adapun orang-orang yang beriman, Al-Qur'an akan menjadikan iman mereka semakin bertambah dan menjadikan mereka bergembira, menjadikan mereka merasakan kenikmatan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba membaca Al-Qur'an dengan merenungkan kandungan maknanya, membaca satu ayat, satu surat, membaca Al-Qur'an satu ayat ataupun satu surat, janganlah yang menjadi tujuannya sekedar mencapai ayat yang terakhir, sekedar ingin supaya cepat selesai. Akan tetapi hendaknya yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana membacanya dengan benar, berusaha merenungi kandungan artinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Maka jika engkau membaca Al-Qur'an kemudian melewati ayat, melewati firman Allah yang di situ ada perintahnya atau larangannya atau berita-berita yang disampaikannya, maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhilah larangan-larangannya, dan benarkanlah dan yakinilah kebenaran dari berita-berita yang Allah sampaikan tersebut. Inilah arti dari memberi perhatian kepada Al-Qur'an, dan mereka-mereka inilah yang disebut sebagai ahlul Qur'an, ahlinya Al-Qur'an, orang-orang yang benar-benar memberi perhatian kepada Al-Qur'an, yang mereka ini adalah ahlullahi wa khassatuhu, orang-orang yang dekat kepada Allah dan orang-orang yang dikhususkan dan diistimewakannya. السبب الثاني أيها المؤمنون العناية بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والعبد كلما ازداد عناية بفهم معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا فهما صحيحا في ضوء نهج أهل السنة والجماعة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فإنه يزداد بذلك معرفة بالله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Kemudian Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang kedua dari sebab-sebab yang memudahkan, menumbuhkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah memberikan perhatian besar, memberikan perhatian yang serius untuk memahami kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah, berpalinglah dari orang-orang yang menyeleweng atau menyimpang dalam memahami nama-nama Allah. Maka sungguh mereka akan diberikan balasan yang setimpal dari apa yang mereka perbuat di dunia. Kemudian dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah ar-Rahman, maka yang mana saja yang kamu seru, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha baik. Maka seorang hamba yang beriman, semakin bertambah perhatiannya, semakin bertambah kesungguhannya dalam memahami kandungan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja dengan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik, semakin bertambah pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar ini, maka akan semakin bertambah pula ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah pula pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dialah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, paling bersungguh-sungguh dalam menghadapkan diri beribadah kepadanya, serta paling jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenal Allah azza wa jal. As-sababu al-thalith ayyuhal ikhwatu al-mu'minun al-isti'anatu billah wa kathratu al-du'a wal-ilhahu ala Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا إن ربي لسميع الدعاء. والأدعية المأثورة في هذا الباب كثيرة، ومن ذلكم أيها الإخوة الدعاء المتقدم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. ومن ذلكم ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، والحديث في الصحيح، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تقول: اللهم اهدني وسددني. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس، قال: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، قال: سل الله العافية. والدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلكم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إلى غير ذلك من الدعوات المباركات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن فتح له باب الدعاء أعطي الإجابة، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. قال ذلكم رضي الله عنه لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنتهز هذه المناسبة الثمينة والفرصة المباركة لأدعو الله سبحانه وتعالى وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، وأسأله جل وعلا أن يحبنا أجمعين وأن يرضى عنا أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يجعل منصرفنا من هذا الجمع منصرف غفران ورحمة وفوز برضا الله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليس. أسأل الله عز وجل ألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga untuk memudahkan kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepadanya serta bersungguh-sungguh dalam memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Rasulullah, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku maha dekat. Sesungguhnya aku maha dekat. Maka aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa memohon kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran, selalu dalam berada dalam petunjukku. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku wahai manusia, maka aku akan mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa sombong enggan untuk berdoa beribadah kepadaku, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala maha mendengarkan doa dan permohonan manusia. Kemudian doa-doa yang bersumber dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali dan terlalu banyak untuk diucapkan atau disebutkan semuanya. Akan disebutkan di sini beberapa di antaranya. Di antaranya adalah doa yang telah disebutkan di awal kajian ini yang sepantasnya untuk kita hafal. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada semua amal yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, sungguh-sungguh aku mencintaimu, maka janganlah kamu sampai meninggalkan mengucapkan doa di penghujung setiap sholat, sholat yang wajib. Allahumma inni sesungguh Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon, a'inni, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepadaku. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepadaku. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezoliman yang demikian banyak, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat menghampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, salillahal afiyah, mintalah, mohonlah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari berbagai macam keburukan. Demikian pula doa-doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan juga kebaikan kepada kami di akhirat nanti, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Demikian pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau ucapkan, Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang mulia. Dan barang siapa yang telah dibukakan baginya pintu-pintu doa, pintu-pintu untuk selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh pengabulan darinya akan dekat. Pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat kepadanya. Umar ibn al-Khattab, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, Inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'a. Sesungguhnya aku tidak membawa keinginan hanya sekedar untuk dikabulkan, tetapi yang aku bawa adalah keinginan dan semangat untuk berdoa. Maka inilah Umar ibn al-Khattab mengucapkan ucapan ini karena memahami betul makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab memenuhi permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku jika mereka memohon kepadaku. Maka di sini aku menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha terpuji, agar Dia menganugerahkan kepada kita semua kecintaan kepadanya, kecintaan kepada orang-orang yang mencintainya, serta kecintaan kepada semua amalan yang mendekatkan diri kita kepada kecintaannya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mencintai kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita dan perpisahan kita nanti insyaallah sebagai perpisahan yang diampuninya, mendapatkan rahmat dan keridhaannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang majelis-majelis pengajian yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, humul qaumu la yasqa ma'ahum jalisuhum, mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka dan tidak akan rugi orang-orang yang duduk bersama mereka. السبب الرابع أيها المؤمنون العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين ثم مجاهدة النفس بعد ذلك على العناية بالمستحبات والنوافل وأنواع القربات. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. Kemudian sebab yang keempat yang akan memudahkan seorang hamba untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan perhatian, memberikan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, dalam menjalankan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dalam agama Islam. Memberikan perhatian untuk mengamalkan amalan-amalan yang wajib, kemudian setelah itu berusaha menundukkan hawa nafsu, menghiasinya dengan amalan-amalan yang mustahabbat, yang bersifat anjuran, bersifat sunnah nawafil, dan mengamalkan berbagai macam ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dalilnya telah disebutkan di awal kajian ini atau di pertengahan kajian ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi yang sahih, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai melebihi ketika dia melakukan apa-apa yang aku wajibkan dalam Islam. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang bersifat anjuran, bersifat sunnah, sehingga aku pun akan mencintainya. السبب الخامس مجاهدة النفس على البعد عن الحرام واجتناب الآثام وتتبع الشهوات، لأن تلك المعاصي وتلك الآثام تمرض القلوب وتضعف المحبة وتودي بصاحبها في موارد الهلكة. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام إلى مجاهدة لنفسه لتكون بعيدة عن مواضع السخط وموارد الغضب. Kemudian sebab yang kelima yang akan memudahkan seorang hamba untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha bersungguh-sungguh, berusaha sekuat tenaga menundukkan hawa nafsu untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang merupakan pelampiasan hawa nafsu. Karena semua perbuatan dosa dan maksiat akan menjadikan tertutupnya hati manusia. Semua perbuatan dosa dan maksiat akan menjadikan tertutupnya hati manusia dan melemahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu akan menjerumuskan seorang hamba ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Oleh karena itulah seorang hamba yang beriman dengan benar benar-benar membutuhkan kesungguhan dalam upaya menundukkan hawa nafsunya untuk menyelamatkan dirinya dari tempat-tempat yang akan membinasakannya dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. السبب السادس إيثار محابه سبحانه وتعالى على محاب نفسك، وإيثار رضاه تبارك وتعالى على هوى نفسك. وهذا يحتاج من العبد إلى مجاهدة صادقة لتحقيق هذا المقام ونيل هذا المرام. وقد تقدم معنا في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Kemudian sebab yang keenam yang akan memudahkan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengutamakan, selalu mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hal-hal yang dicintai oleh diri kita, oleh nafsu kita. Selalu mengutamakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hal-hal yang dicintai oleh keinginan nafsu kita, dan mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas kemauan hawa nafsu kita. Maka tentu saja ini semua benar-benar membutuhkan kesungguhan yang serius, kesungguhan yang sebenarnya, yang jujur dari seorang hamba untuk mewujudkan kedudukan yang mulia ini dan untuk mewujudkan keutamaan yang besar ini dalam dirinya. Dalam hadis yang telah lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang akan merasakan kemanisan iman, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dicintainya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini selain keduanya. السبب السابع تذكر نعم الله عليك وآلائه ومننه وعطاياه. والله يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله. تذكر نعم الله عليك يزيد في قلبك من حب الله عز وجل. تذكر خلق الله لك وإيجاده لك في أحسن تقويم، شق لك السمع والبصر، من عليك بالقدمين واليدين، أكرمك بالمسكن والملبس، أمدك بأنواع النعم وصنوف المنن. فكن على ذكر دائما لفضله ومنه وجوده وعطائه تزدد حبا له. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح إذا أوى إلى فراشه لينام قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. Kemudian sebab yang ketujuh adalah sebab untuk yang memudahkan seorang hamba untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu mengingat-ingat, selalu merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah-anugerah dan kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sungguh jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu membatasinya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala sesuatu yang kalian minta kepadanya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada padamu, maka semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa mengingat dan merenungkan nikmat-nikmat Allah akan menambah dalam diri seorang hamba kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau kita merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri-diri kita, bagaimana kemudian Dia membentuk rupa kita dengan seindah-indah bentuk, sebaik-baik rupa. Kemudian Allah membukakan pendengaran bagi kita, membukakan penglihatan kita, menganugerahkan kedua tangan, kedua kaki, belum lagi nikmat tempat tinggal, nikmat pakaian. Setelah itu Dia mencurahkan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka hendaknya seorang hamba selalu mengingat berbagai macam nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini, yang dengan itu Dia akan memudahkan, memotivasi dirinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuju ke tempat tidurnya untuk berbaring, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa kafani wa awani wa kam mimman la kafi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan bagiku, yang telah memberikan minuman, pakaian, dan memberikan tempat tinggal bagiku. Berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki pakaian, makanan, dan tempat tinggal baginya. السبب الثامن أيها المؤمنون مجالسة الأخيار ومصاحبة الصالحين أهل العبادة والطاعة والإقبال على الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى والاستفادة من أطايب أقوالهم وجميل أفعالهم وكريم أخلاقهم وآدابهم والجليس مؤثر في جليسه ولا بد. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Kemudian sebab yang kedelapan yang memudahkan seseorang meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasatul akhyar, duduk bergaul, sering bergaul dengan orang-orang yang baik dan berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah, orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka untuk mengambil manfaat, mengambil pengaruh kebaikan dari nasihat-nasihat mereka yang agung, amalan-amalan mereka yang indah, meneladani akhlak-akhlak dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang terpuji, maka sungguh teman dekat dan teman bergaul memiliki pengaruh besar terhadap orang-orang yang dekat dan selalu bergaul dengannya. Dan ini adalah satu perkara yang pasti. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu agamanya sesuai dengan agama teman dekatnya, orang yang selalu bersamanya. Maka hendaknya masing-masing dari kamu melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. السبب التاسع أن يحرص على أن يجعل له حظا ونصيبا ولو شيئا يسيرا من ثلث الليل الآخر، فإن له شأنا عظيما في هذا الباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. Sebab yang kesembilan, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kesembilan untuk memudahkan seorang hamba meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita memiliki bagian meskipun sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sepertiga malam yang terakhir. Di waktu sepertiga malam yang terakhir, karena ini adalah merupakan perkara yang keutamaannya sangat tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal tersisa waktu sepertiga malam yang terakhir. Dan pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang dimintanya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. السبب العاشر المداومة والإكثار من ذكر الله عز وجل. والله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن صدق في حبه لله أكثر من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. Kemudian sebab yang ke-10 yang memudahkan seorang hamba untuk meraih kecintaan kepada Allah adalah terus-menerus dan sering serta banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sering menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul kulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka merasakan ketenangan dan kedamaian ketika berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir, menyebut dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati manusia akan menjadi tenang dan damai. Maka oleh karena itu, seseorang yang sungguh-sungguh dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang selalu menetapi dan sering berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam sebuah ungkapan, Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebut sesuatu yang dicintainya itu. Ayuhal ikhwatu al-mu'minun, hadhihi 'ashratu asbabin muhimmah fi jalbi al-mahabbah lil qulub, wa laysa dhikruha 'ala sabili الحصر والاستقصاء، وإنما على سبيل التنبيه لجماع ما يكون في هذا الباب العظيم، وهو ذكرى لنا أجمعين، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا مجلسنا هذا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Maka saudara-saudaraku sesama muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 10 sebab, di antara sebab-sebab yang memudahkan seorang muslim untuk meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memudahkan hati seorang muslim untuk diisi dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja 10 sebab yang disebutkan di sini bukanlah berarti hanya membatasi 10 sebab ini. Tidak berarti tidak ada sebab yang lain. Tetapi disebutkannya 10 di sini hanya untuk mengingatkan. Dan masih ada sebab-sebab yang lain. Dan ini sebagai peringatan bagi kita semua. Dan kita ketahui bersama peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb Arsy yang maha agung, dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, untuk menerima majlis ilmu yang kita adakan di siang hari ini, dan agar Dia mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki agama kita yang merupakan penentu urusan kita. Memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat hidup kita. Dan memperbaiki akhirat kita yang merupakan tempat kembali kita. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Dia mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kepada seluruh kaum muslimin yang laki-laki maupun perempuan. Dan aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu mendengarkan nasihat-nasihat dan mengikuti yang baik darinya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada orang-orang yang, kecintaan kepada semua amal soleh yang mendekatkan kami kepada kecintaan kepadamu. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari kajian ini. Sebagai akhir dari ucapan kita adalah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk sampai di hadapan kami dengan memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soalul awal, sa'il yakul, ma hiyal alaqah baina mahabbatillahi wa ta'atil walidaini kama fi qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. قبل الإجابة على هذا السؤال، وهو سؤال مهم، شكر الله للسائل طرحه لهذا السؤال، أحب أن أنقل لكم خبرا مفيدا إن شاء الله، ألا وهو أن الأخ المترجم الشيخ عبد الله تسليم جزاه الله خيرا وسلمه سيجتهد في تفريغ هذه المحاضرة وكتابتها باللغة الأندونيسية، وستطبع بكتاب بإذن الله بترجمته، فهو ساهم اليوم مشكورا في نقل هذه الكلمات صوتيا، وسيساهم مأجورا إن شاء الله بنقلها مكتوبة، وسيتعاون معه أيضا بعض الأخيار من أهل الفضل والإحسان لطبع كميات من الكتاب ليعظم النفع وتكبر الفائدة، تعاونا على البر والتقوى. أما العلاقة التي يسأل عنها الأخ السائل، فإن حق الوالدين حق عظيم، والواجب نحوهما واجب عظيم، ومن عظم هذا الحق أن الله في مواضع من القرآن قرن بين حقهما وحقه، من ذلكم الموضع الذي أشار إليه السائل، وكذلكم قول الله أن اشكر لي ولوالديك، وقول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقول الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فحقهما قرن بحق الله في مواضع كثيرة من القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن طاعة الوالدين بالمعروف من طاعة الله، لأن الله أمر سبحانه وتعالى بذلك وأوجبه على الأبناء. Ya, sebelum Syekh di sini menjawab pertanyaan dari penanya tadi, maka beliau menyampaikan bahwa insya Allah ceramah yang beliau sampaikan pada kesempatan hari ini akan berusaha untuk kami tulis kembali di sebuah tulisan, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, agar manfaat dan kebaikan dari ceramah ini insya Allah akan bisa kita dapatkan dan bisa kita baca kembali untuk kita merenungkan kandungan-kandungan yang baik yang terdapat padanya, dengan insya Allah kita saling menolong dengan rekan-rekan ikhwan yang lainnya. Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh penanya tadi, bagaimana hubungan antara cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan kepada kedua orang tua? Maka terlebih dahulu Syekh berterima kasih kepada penanya. Adapun hubungan antara cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada kedua orang tua, sesungguhnya hak Allah subhanahu wa ta'ala sangat agung kedudukannya, sebagaimana juga hak kedua orang tua agung kedudukannya dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mentauhidkannya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, seperti ayat yang disebutkan oleh penanya tadi, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'aw wa bilwalidaini ihsana, beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata dan janganlah menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat lain Allah berfirman, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar hendaknya kalian tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, agar hendaknya kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa hak Allah subhanahu wa ta'ala digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam banyak ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mentaati kedua orang tua dalam perkara yang baik, yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka ini termasuk kebaikan, termasuk ibadah, dan termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memerintahkan yang demikian. السؤال الثاني يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخ ما هو ما هو الأسباب لنيل محبة الله في هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن هذا الأخ السائل سؤاله كأنه يريد أن أعيد المحاضرة من أولها إلى آخرها لكنني أطلب منه أن يعيد هو سماعها مرة وثانية وثالثة ويجد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يفيده نعم Ya, pertanyaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu ya Syekh. Bagaimana langkah-langkah atau sebab-sebab kita untuk meraih kecintaan kepada Allah di zaman yang penuh dengan fitnah ini? Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya penanya ini mungkin kurang atau terlambat mendengarkan keterangan-keterangan yang dibawakan oleh Syekh dari awal sampai akhir, maka Syekh meminta kepada sang penanya untuk mendengarkan kembali ceramah ini, semoga itu bermanfaat baginya untuk menjawab pertanyaannya. As-su'alu tsalits yaqulu sa'il ma huwa at-tariqatu li'ilajil qalb الذي حصل فيه الكسل الفطور نعم القلب يحتاج إلى معالجة مستمرة ومجاهدة دائمة وجماع ما ينبغي في هذا المقام جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ويتلخص ذلك في اللجوء إلى الله طلبا للعون منه والتوفيق والتسديد ومجاهدة للنفس وصبرا لها على الحق والهدى ومجاهدة لها للقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وأيضا إبعادا للنفس عن موارد الشبهات والشهوات لا أن يقترب بنفسه من تلك المواضع وتلك الأماكن ثم يرجو لها سلامة كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس Ya, pertanyaan yang ketiga bagaimana mengatasi hati yang sedang futur? Maka jawabannya, sesungguhnya hati manusia memang selalu membutuhkan mujahadah kesungguhan, membutuhkan keseriusan untuk diperhatikan dan selalu diarahkan kepada kebaikan. Yang mana sebab yang akan bisa membawa kita kepada ini tersimpul dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita harusnya selalu bersandar kepada Allah. memohon pertolongan kepadanya dalam segala kebaikan dan menghindari keburukan. Kemudian bersungguh-sungguh dalam upaya mujahadatun nafs, menundukkan keinginan hawa nafsu, bersabar dalam mengarahkannya kepada kebaikan, untuk selalu menetapi ketaatan kepada Allah, juga bersabar untuk memaksanya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kebinasaan, meninggalkan hal-hal yang memperturutkan nafsu, mengikuti syubhat dan syahwat, dan menjerumuskannya ke dalam jurang-jurang kebinasaan. Sebagaimana ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak mengikuti jalan-jalan keselamatan itu. Inna safinata la tajri alal yabsi, sesungguhnya perahu itu tidak akan bisa berjalan di atas daratan yang kering. As-su'alur rabi, yaqulu sa'il, alhamdulillah wulidtu mu'minan billah walakin ilal an lam azuk ta'ma wa halawatal iman fa arjun nasihah jazakumullahu khairan. As'alullah li wa lil akh as-sa'il wa lana ajma'in an yamunna alayna bi halawatal iman wa ta'mihi wa an yuthabbitana ala الحق إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والجواب على هذا السؤال هو الجواب على الذي قبله، لا بد من مجاهدة للنفس ومعالجة لما يكون فيها من خلل أو ما يغشاها من فساد أو مرض أو نحو ذلك، فبالمعالجة والمجاهدة والمحاسبة والاستعانة بالرب والحرص على ما ينفع العبد ويقربه إلى الله عز وجل يتحقق ذلكم المطلب الجليل. Pertanyaannya, alhamdulillah saya terlahir sebagai orang yang beriman kepada Allah. Akan tetapi sampai saat ini saya belum bisa merasakan lezatnya atau manisnya keimanan. Mohon nasihatnya. Pertama-tama, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diriku sendiri dan kepada penanya serta semua kaum muslimin, untuk menganugerahkan kepada kita semua kelezatan iman dan kenikmatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan kita dari segala keburukan dan untuk menjadikan keimanan kita teguh di atas kebenaran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Adapun jawaban bagi pertanyaan ini adalah sama dengan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kita butuh untuk kesungguhan menundukkan hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam memohon pertolongan bersandar kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi hal-hal yang merupakan sifat memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti syubhat dan syahwat. Maka dengan berusaha bersungguh-sungguh mujahadah, dengan berusaha untuk memohon pertolongan kepada Allah, berusaha untuk menjauhi keburukan-keburukan, berusaha untuk bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan, maka dengan inilah akan dimudahkan kita untuk mendapatkan kedudukan yang mulia tadi, yaitu merasakan kelezatan dan kemanisan iman. Ya, pertanyaan yang terakhir. Yaqulu sa'il, assalamu alaikum ayyuha syekh, ahyanan idza sami'tu ba'd al-aghani wal anashid yakni sya'artu bihubbillahi wal khaufi minhu. Hal hadza min alamati mahabbati lillahi as-sadiqah? Su'il Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala 'an rajul yutawwib an-nas bil aghani wal anasid. وذكروا له أن ذلك صار له أثر على بعض الناس من حيث البكاء والتوبة أو نحو ذلك، فقال رحمه الله وفصل القول بالأدلة إن هذا العمل مبتدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام لما عملوا على تتويب الناس من الذنوب لم يستعملوا ذلك، ولا يعني وجود الأثر صحة العمل، بل لا بد أن يكون العمل في نفسه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيما يتعلق بسؤال هذا الأخ السائل جزاه الله خيرا. وأريد أن أختم بالتنبيه على ثلاثة ذنوب خطيرة جدا، وكان يجدر الإشارة إليها في سابق الحديث عند الكلام على تجنب الكبائر. والإمام الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه الكبائر، عدد فيه الكبائر، وكل مسلم يحتاج أن يعرف الكبائر ليجتنبها. هناك ثلاثة ذنوب خطيرة جدا وضررها على المجتمعات كبير وفادح، ولا أطيل في الحديث عنها لأنه لم يتبقى وقت. لكن هذه الذنوب الربا، والله وصف المرابي بأنه محارب لله، والزنا، والله عز وجل وصفه بأنه فاحشة وساء سبيلا، والسحر، وقد قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك بالله وعده كفرا صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذه الذنوب الخطيرة وكذلك غيرها يجب على كل مسلم أن يحذر منها صيانة لدينه وحفظا لعقيدته وسلام وعملا على سلامة إيمانه وطاعة ربه سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء. Pertanyaan yang terakhir, wahai Syekh, terkadang apabila saya mendengarkan syair, lagu-lagu nasyid, timbul rasa cinta dan takut kepada Allah. Apakah ini merupakan rasa cinta yang benar? Maka di sini Syekh menjawab dengan menukil sebuah kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang yutawwibun nas, seseorang yang suka mengajak manusia bertobat tapi dengan cara-cara yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara membacakan syair-syair seperti lagu dan nyanyian dan dengan nasyid. Maka di sini beliau ketika mendengarkan penjelasan orang yang bertanya bahwa dengan sebab ini banyak orang yang katanya kembali bertobat kepada Allah, maka beliau menjelaskan dengan dalil-dalil argumentasi dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan bahwasannya perbuatan ini adalah perbuatan yang diada-adakan, perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, bertobat dan kembali kepadanya, tapi tidak menggunakan cara-cara yang tidak ada tuntunannya seperti ini. Dan di sini ada satu kaidah yang perlu kita perhatikan, yaitu wujudul asar la yadullu ala sihatil amal. Jika ada hasil yang kelihatannya baik, jika ada pengaruh yang kelihatannya baik, ini tidak menjadi dalil, menjadi bukti yang menunjukkan amal tersebut benar. Jadi tidak mesti kalau kelihatan hasilnya baik menunjukkan amal perbuatan tersebut benar. Karena amal perbuatan tersebut dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jawaban atas pertanyaan. Kemudian di sini Syekh menutup perjumpaan kita dengan mengingatkan tiga perkara yang merupakan dosa yang sangat besar, yang harusnya kita berusaha untuk menjauhinya karena pengaruh dan keburukannya sangat besar terhadap diri kita sendiri maupun terhadap masyarakat. Imam Adz-Dzahabi, semoga Allah merahmatinya, telah membuat satu kitab khusus yang menghimpun perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa-dosa besar yang pantas untuk kita kenali agar kita bisa menjauhinya. Tiga perbuatan yang merupakan dosa yang sangat besar tersebut, yang pertama adalah perbuatan riba, harta riba. Ini disifati dalam Al-Quran orang-orang yang melakukannya sebagai orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memerangi dan musuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan zina, naudzubillahi min dzalik. Perbuatan zina yang disifati dalam Al-Qur'an sebagai perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang sangat keji, wasa asabila, dan merupakan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Maka ini perbuatan yang sangat buruk. Kemudian perbuatan yang ketiga, dosa besar yang ketiga adalah perbuatan sihir. Melakukan sihir. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggandengkan perbuatan yang sangat buruk ini, yaitu sihir. Dalam hadis yang sahih, beliau menggandengkannya dengan perbuatan syirik kepada Allah dan memanggil atau menghukumi orang yang melakukan perbuatan ini sebagai perbuatan yang membawa kepada kekufuran, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa yang besar seperti ini, sebagaimana dosa-dosa yang lainnya, hendaknya kita jauhi dalam rangka untuk menjaga keimanan kita, menjaga kemurnian tauhid kita, memelihara kesempurnaan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini peringatan yang dibawakan oleh Syekh, dan pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir yang mengakhiri perjumpaan kita dalam kesempatan kajian kita di siang hari ini. Wa khitaman aqul syakara Allah lakum وجزاكم خيرا وأحسن إليكم وتقبل منكم وجعل جلوسكم هذا في موازين حسناتكم ونفعنا الله وإياكم بما علمنا وزادنا وإياكم علما وجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, sebagai penutup, maka Syekh menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada antum semua yang hadir pada pengajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang besar, menganugerahkan pahala, balasan pahala yang besar kepada antum sekalian, dan menjadikan majelis kita ini adalah majelis yang diberkahinya, dan memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dan menjadikannya sebagai argumentasi untuk membela kita di hadapannya dan bukan untuk menjerumuskan kita. Maka demikianlah akhirnya Syekh menutup perjumpaan kita semua dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.